Satu basuka sukatna ateku ngena manangi empat gantang ku berekan man mandu nggo turah kepe uratna ateku ke ikan kepala.